Bab yang ke-9 ini berbunyi bab taghlidhu tahrimid dima'i wal a'radi wal amwal. Bab pengharaman yang keras terhadap darah, kehormatan dan harta. Taghlidh tahrimid dima' wal a'radi wal amwal. Pengharaman yang sangat keras terhadap darah, dima', al-a'rad, kehormatan, wal amwal dan harta. Darah, kehormatan, harta haram untuk dilakukan penganiayaan dalam urusan tersebut terhadap seorang muslim. Haram, jadi pelaku penumpah pertumpahan darah atau merendahkan kehormatan orang lain atau merampas harta milik orang lain, ini adalah dosa besar. Adalah dosa besar dan keharamannya sangat besar sebagaimana yang akan kita dapatkan dalam hadis yang akan dibawakan oleh Imam Muslim di bawah bab ini. Terjemahan babnya, larangan keras membunuh, merusak kehormatan dan harta benda milik orang lain. Hadis yang pertama, 4315. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala membawakan kepada kita sebuah hadis yang cukup panjang, hampir satu halaman. Imam Muslim mengatakan, haddathana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Yahya ibnu Habib bin al-Harithi wa taqaraba fil lafzi qala haddathana Abdul Wahhab al-Thaqafi عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي بكرة عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه. أبو بكر adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال, dan ini hadisnya, إن الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مطر الذي بين جمادى وشعبان. Ini pangkal hadisnya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya pada waktu Allah Subhanahu wa taala mencipta langit dan bumi. Satu tahun terdiri dari 12 bulan. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang haram, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram. Ini 3 bulan berturut-turut dari 4 bulan yang haram, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Kemudian yang keempatnya adalah Warajabun Syahrul Mudhar alladhi baina jumada wa sya'ban, yaitu bulan Rajab yang merupakan bulan kabilah Mudhar. Mudhar itu salah satu kabilah di bangsa Arab. Dan bulan ini terdapat di antara jumada wa sya'ban, terdapat di antara bulan Jumada atau Jumadil Akhir atau Jumadil Tsaniyah dengan bulan Sya'ban. Itu yang dimaksud dengan Rajab. 4 bulan, 3 berturut-turut, 1 bulan adalah bulan Rajab, yaitu bulannya orang Mudar, kabilah Mudar, yang terletak di antara Jumadal Akhir dengan bulan Sya'ban. Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban. Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Awal, Jumadal Tsani. Baru Rajab, nah, setelah Rajab itu baru Sya'ban. Ini penjelasan dari Nabi di pangkal hadis ini. Belum sampai kepada intinya. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan, ثم قال أي شهر هذا. Nabi bertanya kepada para sahabatnya, bulan apa ini? Ya, bulan apa ini? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami jawab, Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Qal, kata Abu Bakrah, fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Ya. Lalu Nabi diam sampai-sampai kami mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyebutkan nama bulan itu dengan nama yang bukan nama biasa. Ya, yang bukan nama biasa. Dan kejadiannya di bulan Dzulhijjah. Kejadiannya di bulan Dzulhijjah, di musim haji, di hari Arafah. Nabi bertanya di hari Arafah itu, ini bulan apa? Para sahabat karena khawatir akan ada nama yang baru, maka mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Mereka tahu itu bulan-bulan Dzulhijjah, tetapi mereka menduga bahwa akan ada nama yang baru untuk bulan Dzulhijjah. Setelah mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang paling tahu, Nabi diam. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Sampai-sampai kami menduga Nabi SAW akan memberikan nama lain untuk bulan Dzulhijjah. Ya. Qal, setelah lama diam, Nabi SAW balik bertanya, alaysa dha al-hijjah? Alaysa dha al-hijjah? Bukankah ini bulan Dzulhijjah? Kata Nabi, bertanya kepada sahabat-sahabatnya, qulna bala. Kata kami, benar. Ya. Qala fa ayyu baladin hadha? Kemudian Nabi bertanya pertanyaan yang kedua. Kita sekarang berada di negeri mana? Ya. Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami jawab Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Mereka tahu mereka berada di tanah haram. Ya, mereka berada di tanah haram. Tetapi karena mereka khawatir akan disebut oleh Nabi nama yang lain, maka mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Fasakata ya, hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Nabi diam cukup lama sampai-sampai kami menduga Nabi akan berikan nama lain dari kota Mekah, tanah haram. Kata Nabi SAW, qala alaysal balda. Qulna bala, bukankah ini negeri yang kita ketahui? La uqasimu bihadzal balad. Ini kota Mekah, bukankah ini kota Mekah? Kata kami menjawab, benar. Kemudian qala fa ayyu yawmin hadza? Kemudian Nabi bertanya lagi, ini hari apa? Dan mereka semua tahu bahwa hari itu adalah hari Arafah. Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata kami, Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Qala fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Nabi diam, sampai-sampai kami mengira Nabi akan sebutkan nama lain. Ya. Qala alaysa yawman nahri. Ini hadis kejadiannya di hari Nahar. Dan dalam riwayat yang lain, itu kejadiannya di hari Arafah. Bukankah hari ini yauman nahar, hari kurban? Ya. Qulna bala ya Rasulullah. Kami jawab, benar ya Rasulullah. Qal, setelah mukaddimah yang luar biasa, yang pertama tentang zaman ini telah balik kembali kepada susunan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 12 bulan setahun itu ada 4 bulan yang haram, 3 berturut-turut, 1 terpisah sendiri antara Jumadil Akhir dengan Syaban. Kemudian di Nabi ketika melaksanakan ibadah haji itu mengungkapkan demikian. Sesungguhnya bulan haram itu kembali pada posisinya. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Kata Al-Imam An-Nawawi, masyarakat jahiliyah, terutama Mudhar tadi, terutama kabilah Mudhar, ya, yang ganas, besar, dan menentang agama, menentang orang-orang yang beriman, ya, mereka leluasa semena-mena karena kekuatan mereka, besarnya jumlah mereka, sehingga mereka seringkali berperang. Ya, seringkali berperang. Dan setelah bulan Muharram atau Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ini 3 bulan berturut-turut dan mereka merasa jenuh tanpa berperang selama 3 bulan berturut-turut. Ya. Mereka jenuh, mereka ingin bebas. Jadi bulan Muharram yang di awal di pangkal bulan tahun Hijriah, bulan yang pertama, itu mereka otak-atik. Kalau mereka hendak berperang di bulan Muharram itu, karena 2 bulan setelah berlalu mereka hendak perang. Hanya bulan Muharram itu mereka pindahkan bulan haramnya ke bulan Safar. Berarti mereka akan berperang di bulan Muharram. Ya. Lalu kenapa mereka berperang bulan haram? Karena bulan haramnya setelah mereka pindahkan, mereka undurkan sampai bulan Safar. Tahun depan mereka hendak berperang pula di bulan Safar. Mereka tunda lagi bulan haram itu ke menjadi bulan Rabiul Awal. Nanti ketika mereka hendak perang di bulan Rabiul Awal, mereka mundurkan lagi bulan haram itu sampai bulan Rabiul Tsani. Kemudian Rajab sudah mereka ketahui. Atau bulan Rajab itu mereka pindah-pindahkan, bulan Muharram mereka pindah-pindahkan, mereka otak-atik bulan haram itu. Semau mereka. Pokoknya kalau mereka tidak berperang, maka bulan haram itu mereka pindahkan ke bulan berikutnya. Sehingga mereka bebas untuk berperang. Sampai di tahun Nabi Haji itu, masyarakat jahiliyah memundurkan bulan haram itu ke bulan Zulhijjah. Ya. Jadi kembali kepada semula. Ya. Telah terus ditunda-tunda sampai kembali pada susunan yang ditetapkan oleh Allah. 3 berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab terpisah. Ketika Nabi SAW naik haji itu, penyetingan bulan haram untuk bulan yang pertama, yang bulan haram itu telah sampai pada tempatnya yang semula. Itu yang dimaksud oleh Nabi SAW sebagaimana jelas oleh Imam Nawawi. Maksudnya kembali kepada susunan semula dan tanpa diperkirakan oleh orang-orang Arab, oleh masyarakat jahiliyah, bahwa pada tahun Nabi SAW haji itu ternyata bulan haram yang mereka tunda sampai di bulan haji, di waktu haji Nabi SAW naik haji itu kembali kepada posisi yang semula. Ya, kembali kepada bulan pertama Muharramnya dan 2 bulan sebelumnya berturut-turut 3 bulan dari bulan yang haram, persis seperti yang ditetapkan oleh Allah di awal penciptaan alam semesta ini. 3 bulan seperti yang diceritakan oleh Allah dalam surah At-Taubah, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ya, jadi yang 4 bulan itu sudah ditetapkan oleh Allah semenjak penciptaan alam semesta ini, 3 bulan berturut-turut, 1 bulan terpisah. Sampai di masa jahiliyah, karena mereka doyan berperang dan mereka tidak mau berperang di bulan haram, akhirnya bulan Muharram yang pangkalnya tadi, ya bulan Muharram itu sendiri, Mereka pindahkan. Jadi mereka hanya 2 bulan berturut-turut tidak perang. Di bulan yang pertama nanti mereka akan berperang. Nanti ketika mereka tidak berperang lagi di bulan berikutnya, mereka tunda lagi. Mereka pindahkan ke berikutnya. Ditunda. Sampai di masa Nabi SAW naik haji, itu kembali pada posisi yang semula. Ya. Pada posisi yang semula. Itu yang mengungkapkan Nabi, inna az-zamana qad istarara tadaraka kahai'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard, sampai penjelasan bahwa bulan yang haram itu 4 bulan, 3 berturut-turut mutawaliyah, yaitu 2 bulan di ujung tahun, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan 1 bulan di awal tahun. Ini berturut-turut. Kemudian nanti bulan Rajab terpisah sendiri, dia berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ini yang pertama, pengharaman bulan. Kemudian di bulan haram itu Nabi naik haji. Dan di Mina muncullah khutbah tadi. Karena Nabi SAW khutbah di Arafah, dan di Mina juga dia khutbah tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, setelah melontar, beliau di atas untanya. Duduk di atas untanya, kemudian dia menyampaikan khutbah yang cukup panjang. Nah, dan ini di antara isi khutbahnya, Nabi SAW bertanya kepada, karena yang mungkin di Mina itu adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi di Mina, itu di Arafah mungkin tidak dekat dengan Nabi, walaupun semua yang ada di Arafah mendengar khutbah Nabi. Ya, diriwayatkan oleh para ulama bahwa yang hadir wukuf di Arafah di saat Nabi kita SAW haji itu 100.000 orang sahabat. 100.000 orang, bayangkan. Jadi Islam ini sudah luar biasa. Yang ikut haji wukuf bersama Nabi itu 100.000 orang. Yang paling jauh dari Nabi SAW mendengar khutbah Arafahnya Nabi seperti orang yang paling dekat dengan Nabi, tanpa pengeras suara disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pilar-pilar agama, kaidah-kaidah agama, pondasi-pondasi agama disampaikan secara total oleh Nabi di khutbah Arafah, kemudian disempurnakan oleh Nabi di hari nahar setelah melontar. Ini yang dijelaskan oleh Abu Bakar khutbahnya di Mina. Bahwa Nabi SAW kembali menekankan tentang haramnya darah, haramnya jiwa, haramnya kehormatan dan haramnya harta. Kata Nabi bertanya, ini muqaddimah untuk menjelaskan betapa tingginya tingkat pengharaman darah, harta dan kehormatan. Nabi SAW membuat berlapis-lapis, mulai menanyakan tentang bulan, ayyu syahrin hadza. Ternyata itu bulan apa? Bulan haram. Kemudian ayyu baladin hadza. Ternyata itu negeri haram, tanah haram. Ayyu yaumin hadza. Ternyata adalah salah satu hari yang mulia dan sangat tinggi tingkat keharamannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiga tingkat pengharaman, kemudian baru Nabi SAW mengatakan fa inna dima'akum. Ini lanjutan dari hadis, fa inna dima'akum wa amwalakum, sesungguhnya darah-darah kalian, maksudnya jiwa, dan harta-harta kalian. Qala Muhammad, ini salah seorang perawi, ya. Mungkin maksudnya Muhammad ibnu Sirin, ya. Wa asibuhu qala wa a'radakum, dan saya menduga bahwasanya Nabi juga mengatakan dan kehormatan kalian. Jadi tiga, yang pertama darah, yang kedua harta, yang ketiga kehormatan. Ya, haramun alaikum, adalah sesuatu yang haram atas kalian. Kahurmati yaumikum hadha, seperti haramnya hari ini. Fi baladikum hadha, seperti haramnya negeri ini. Fi syahrikum hadha, seperti haramnya bulan ini. Jadi pengharamannya berlapis-lapis. Haramnya hari itu, ditambah haramnya negeri tersebut, kemudian ditambah lagi dengan haramnya bulan Dzulhijjah. Seperti itulah haramnya darah, harta, dan kehormatan. Bukan seperti satu haram saja, tetapi sudah berlapis-lapis tingkat pengharamannya. Ya. Itulah yang berkenaan dengan bab kita. Ya. Nabi SAW menjelaskan kerasnya pengharaman darah, kerasnya pengharaman harta, kerasnya pengharaman kehormatan dengan menjelaskan tiga sesuatu yang haram, yaitu bulan haram, negeri yang haram, hari yang haram. Di lapis tiga itu, itu baru sejajar dengan haramnya harta, darah, dan kehormatan. Ini seperti yang tadi saya sampaikan, itu yang sesuai dengan bunyi bab kita. Kemudian lanjutan hadisnya, ya, wasatalqauna rabbakum, ini ancaman yang masih melakukan, ya, penganiayaan atau menyakiti, merampas, melakukan hal yang haram tersebut, diingatkan oleh Nabi, wasatalqauna rabbakum, dan kalian pasti akan berjumpa dengan Rabb kalian, ya, kalian akan berjumpa dengan Allah, kata Nabi SAW. Dan ini semua kita pasti akan berjumpa dengan Allah. Ya. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan pasti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diingatkan oleh Nabi. Setelah mengharamkan darah, mengharamkan harta, mengharamkan kehormatan, pada tingkat yang tertinggi dari tingkat pengharaman, lalu Nabi SAW ingatkan, ya, bahwa kita akan berjumpa dengan Allah. Fayas'alukum an a'malikum. Maka Allah akan menanya kalian tentang amalan kalian, tentunya di dunia. Ya. Akan ditanya oleh Allah bahwa tentang apapun yang kita kerjakan di dunia. Allah menanyakan. Terkadang pertanyaannya berat, ya, begitu detail Allah menanyakannya, dan ini pasti akan sengsara. Barang man nuqishal hisab uzib. Siapa yang ditanya oleh Allah dengan cara yang sangat detail, dengan cara yang luar biasa, semua ditanya oleh Allah sebab-sebabnya, maka pasti akan disiksa. Ya. Dan ada lagi bentuk pertanyaan yang hanya sekedar meminta pengakuan. Dan ini untuk orang yang beriman. Allah bentuk pertanyaannya seperti yang diceritakan oleh Nabi. Wahai hambaku, bukankah engkau melakukan amalan ini? Yang hamba ini mengatakan, benar ya Allah. Bukankah engkau melakukan ini? Benar ya Allah. Bukankah engkau melakukan ini? Benar ya Allah. Bukankah engkau melakukan ini? Terus sebanyak-banyaknya. Sampai-sampai hamba yang beriman ini telah berputus asa untuk mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Sebegitu banyak Allah meminta pengakuan dari dia. Dan dia semuanya mengakui. Ya. Setelah selesai semuanya, baru Allah mengatakan kepadanya, ketika engkau lakukan ini, semua ini di dunia, saya yang menutupinya. Ya. Jadi Allah yang menutupi dosa kita, sehingga dia tidak diketahui oleh orang banyak. Dan hari ini saya pula yang mengampuninya. Ini bentuk pertanyaannya juga, tetapi bentuk pertanyaannya adalah meminta pengakuan. Sementara untuk orang yang akan disiksa itu ditanya bukan pengakuan, tapi ditanya kenapa? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu tidak melakukan ini? Bagaimana kita menjawab kalau seandainya kita, ya, ketika Allah perintah kita tidak mau mengerjakannya, di saat Allah melarang kita kerjakan, kenapa kamu berzina, kenapa kamu minum khamar, kenapa kamu bertanya sejak riba? Tidak ada alasan. Kalau nanti ketika Allah bertanya demikian, saya belum bisa meninggalkan riba ya Allah. Tidak ada alasan itu. Pertanyaan itu untuk membuktikan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya kita juga sudah membaca. Dan kita akan dapatkan, kita sudah ingat maksud saya, apa yang kita lakukan di dunia. Dan nanti di antara prosesnya juga kita akan menerima buku catatan amalan kita masing-masing. Dan kita akan membaca sendiri. Jadi berjumpa dengan Allah, Allah akan menanyakan kepada kita amalan-amalan kita di dunia, kata Nabi. Kemudian permasalahan yang ketiga, fala tarji'unna ba'di kuffaran aw dullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Ini Nabi setelah mengingatkan tentang haramnya bulan yang haram, empat bulan yang haram, kemudian menekankan di padang di Mina itu di hari 10 Zulhijjah tentang haramnya darah, harta dan kehormatan. Kemudian Nabi SAW menegaskan ancaman bahwa kalian nanti akan berjumpa dengan Allah, Allah akan menanyakan tentang apa yang kalian perbuat. Lalu Nabi mengingatkan para sahabatnya dan kita umatnya agar jangan sampai kita bunuh-bunuhan. Ya. Fala tarji'unna, jangan kalian wahai sahabatku dan umatku setelah aku meninggal menjadi orang-orang sesat atau orang-orang kafir. Ya. Jangan menjadi orang-orang kafir atau orang-orang yang dullal, sesat. Bentuknya seperti apa? Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Sebagian kalian memenggal leher yang lain. Maksudnya membunuh. Bunuh-bunuhan. Ini sangat diingatkan oleh Nabi. Sangat diperingatkan oleh Nabi. Setelah memberikan penjelasan tentang haramnya darah, maka Nabi tekankan kembali. Tetapi hanya peringatan yang bisa dilakukan oleh Nabi. Hanya himbauan dengan tegas. Tetapi tetap terjadi. Belum lama Nabi SAW meninggal dunia, sudah terjadi peperangan. Ya. Di akhir-akhir zaman sahabat Nabi sudah terjadi peperangan. Di zaman Utsman bin Affan sudah terjadi pertumpahan darah. Ya. Nabi hanya mengingatkan. Dan sampai hari ini, terjadi pembunuhan dan semakin dekat hari kiamat, semakin banyak terjadi pembunuhan. Dan bahkan, bunuh-membunuh ini merupakan tanda, banyaknya bunuh-membunuh, merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Kata Nabi SAW, di antara tanda hari kiamat adalah kathratul haraj, banyaknya bunuh-bunuhan. Ya. Ya, dengan mudahnya orang membunuh, ya, menghilangkan nyawa, menjatuhkan korban tanpa ada penyebab yang berarti. Padahal darah, bolehnya ditumpahkan darah untuk seorang muslim hanya tiga, seperti yang telah kita ketahui. Ya. Ini peringatan yang keras dari Nabi. Jangan kalian menjadi orang kafir. Para ulama sepakat bahwa kafir di sini maksudnya adalah kufur asghar, ya, dosa besar. Karena membunuh seorang muslim tidaklah mengeluarkan dari agama, tidak menyebabkan seseorang itu kafir. Ya, bila mana dia tidak menghalalkan dosa membunuh tersebut. Selama dia tidak menghalalkan dosa membunuh, maka dia hanya sebatas pelaku dosa besar. Walaupun Nabi mengungkapkan dengan istilah kafir, tetapi ini maksud disitulah kufur amali, kufur perbuatan. Kemudian Nabi mengatakan ala, ya, ala di sini maksudnya ingatlah, ketahuilah, liyuballigh asyahidu al-ghaiba. Ya, jadi di Mina itu kan tentu di sana ada orang yang tidak haji. Ya. Maka Nabi ingatkan, menunjukkan betapa pentingnya materi khutbah Nabi di hari itu dan juga hari sebelumnya. Maka Nabi mengingatkan, siapa yang mendengar sekarang ini yang hadir di khutbah ini, hendaklah menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ya. Liyuballil, hendaklah menyampaikan, asyahid, yang hadir, al-ghaiba, yang tidak hadir. Karena ini materi khutbah yang sangat penting dan dia pilar agama. Ya, permasalahan yang sangat penting dalam agama. Kemudian Nabi mengatakan, dan ini memberikan apa, berita duka. Ya. Nabi mengatakan fala'alla ba'da, bukan berita duka, tetapi Nabi mengatakan fala'alla ba'da man yuballighuhu yakunu aw'a lahu min ba'di man sami'ahu. Nabi perintahkan untuk menyampaikan ilmu yang didengar oleh orang yang hadir kepada yang tidak hadir, kemungkinan yang tidak hadir sekarang ini ada yang lebih dalam pemahamannya. Ya, walaupun dia tidak mendengar langsung, tetapi ketika dia disampaikan ilmu ini kepada mereka, maka mereka lebih banyak atau lebih luas pemahamannya daripada yang mendengar sekarang ini. Ya. Fala'alla ba'dha man yuballighuhu yakunu aw'a lahu min ba'di man sami'ahu. Jadi ketika sekarang ini, bisa saja yang mendengar hadis yang disampaikan oleh Nabi ini, ya, ketika dia sampaikan kepada saudara-saudaranya yang lain, ternyata ketika saudaranya mendengar, dia pemahamannya sangat luar biasa. Ya, benar-benar mendalam dan luas, padahal yang menyampaikan tidak terlalu memahami. Dia mungkin terkadang hanya sekedar menghafal saja. Dihafalnya hadis Nabi SAW, kemudian disampaikan kepada orang lain. Ternyata orang yang mendapatkan ilmu dari orang ini lebih kuat daya pemahamannya, sehingga dia bisa memahami dengan mendalam dan lebih luas. Jadi itu hikmah dari menyampaikan ilmu. Ya, hikmah dari menyampaikan ilmu, ketika yang menyampaikan itu ternyata berjumpa dengan orang yang lebih dalam pemahamannya, sehingga semakin luas agama ini, pemahaman agama ini. Ini alasan Nabi. Kemudian di ujung hadis lagi Nabi mengatakan, "Tsumma qala ala hal ballagtu?" Ketahuilah, bukankah saya telah menyampaikan? Jadi Nabi SAW meminta persaksian, sebagaimana yang ia lakukan juga di hari Arafah. Ya. Nabi mengatakan kepada semua yang hadir, bukankah saya telah menyampaikan ini? Telah selesai menyampaikan tugas saya. Lalu mereka semuanya mengiyakan. Ya, para sahabat semuanya mengiyakan. Di khutbah Arafah, Nabi setelah mendapatkan persaksian dari semua yang hadir, Nabi SAW ya, menoleh ke langit. Kemudian Nabi seakan-akan mengatakan, "Ya Allah, saksikanlah bahwa mereka telah menyatakan bahwa saya telah menyampaikan agama. Ya, telah menyampaikan dengan sempurna apa yang kamu perintahkan kepada saya." Ini yang terjadi di hari Arafah. Sementara di hari yang ke-10 ini hanya seperti yang disampaikan di sini, qala ala hal ballagtu, ya, ketahuilah apakah saya sudah menyampaikan. Maka para sahabat semuanya membenarkan, mempersaksikan bahwa Nabi telah menyampaikan. Di ujung hadis Imam Muslim mengatakan, qala ibn Habibin fi riwayatihi wa Rajab mudar wa fi riwayati Abi Bakar fala tarji'u ba'di. Ini perbedaan-perbedaan lafaz sedikit antara perawi-perawi yang didapatkan oleh Imam Muslim hadisnya dari mereka, dan kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hadis ini luar biasa, terdapat di dalamnya kaidah-kaidah agama, terutama tentang pengharaman harta, pengharaman jiwa, pengharaman kehormatan, kemudian juga tentang peringatan-peringatan untuk orang yang masih lupa bahwasanya dia akan berjumpa dengan Allah. Allah akan menanyakan kepadanya tentang semua yang dikerjakannya di dunia. Kemudian tentang kerasnya pengharaman membunuh. Ya, di mana Nabi mengungkapkan dengan kata-kata kufar, "Janganlah kalian setelah aku meninggal menjadi orang-orang kafir." Ya. Ini bagaimana pengambilan kata-kata kufar ini, walaupun bukan maksudnya kafir keluar dari agama, itu sudah merupakan peringatan yang keras dari membunuh. Dan tadi sempat kita menceritakan atau meratapi keadaan kaum muslimin yang sekarang ini, mudahnya sebagian orang menumpahkan darah, menghilangkan nyawa, ya, tanpa ada alasan yang berarti, hanya sekedar memperebutkan harta, hanya sekedar untuk merampas, hanya sekedar karena ingin menghilangkan aib, ya, lalu dia membunuh. Atau karena ingin bebas dari hutang, membunuh. Atau karena hanya bersenggol-senggolan, atau hanya karena cibiran-cibiran, atau hanya perasa penghinaan, atau hanya mempertahankan reputasi, atau persaingan antar partai, antar kelompok, sehingga terjadi bunuh-membunuh. Padahal agama kita sangat mengharamkan dan bahkan menggunakan kata-kata kufur di sana. Fala tarji'unna ba'di kuffaran. Jangan jadi orang-orang yang kafir dengan cara bunuh-membunuh. Kata Nabi SAW, setelah sebelumnya Nabi mengingatkan betapa kerasnya pengharaman dengan melapisi haramnya hari, haramnya negeri, haramnya bulan. Nah, seperti itulah haramnya pertumpahan darah. Perampasan harta. Merampas harta orang lain, ini sangat mudah sekarang ini. Orang mengambil alih harta orang lain. Tinggal memperbaharui surat tanahnya, ya, dengan dekengan yang lebih kuat, dengan surat yang lebih bisa menjadi menang dengan surat tersebut, atau dengan banyak cara, ya, dengan banyak cara, atau mencuri, merampok, merampas, ya. Padahal harta orang lain itu haram seperti lipatan tiga kali yang tadi disebut oleh Nabi SAW. Ma'asyal mu'minin wal mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, masih tersisa beberapa hadis di bawah bab ini, ya, 1, 2, 3, dan hadisnya cukup panjang-panjang, ya, insyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.